melihatnya, melihat senyumannya, bikin aku tergoda, sungguh mempesona, bikin aku gila, aku cinta padanya, sungguh sangat sempurna. Cantik siapa namamu, bolehkah diriku dekati dirimu, karena yang ku mau hanya dari hatimu yang begitu merona, ingin ku milikinya untuk selamanya. Oh bodinya yang seksi, sungguh indah sekali, ingin aku miliki dirimu saat ini, dan takkan ku sakiti, bahagia diri ini, dirimu ku miliki. Serba kebingung.